Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, telah kita isyaratkan pada pertemuan sebelumnya, seakan-akan secara zahir nampak adanya perbedaan antara hadis Abdullah ibni Mas'ud pada nomor ke-43 dengan hadis Huzaifah bin Usaid radhiyallahu taala anhu pada nomor ke-44, di mana dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Kemudian dalam masa 40 hari kedua berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian dalam masa berikutnya 40 hari ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menuliskan atasnya 4 perkara: amalnya, ajalnya, rizkinya menjadi bahagia ataukah orang yang sengsara. Akan tetapi dalam hadis Huzaifah bin Usaid radhiyallahu taala anhu diterangkan bahwa malaikat masuk ke dalam nutfah, ke dalam nutfah setelah ia berdiam di rahim selama 40 atau 45 malam, 45 hari. Lalu kemudian sang malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah dia bahagia ataukah sengsara?" Maka dituliskanlah baginya menjadi orang yang bahagia ataukah sengsara. Sang malaikat bertanya kembali, "Ya Rab, apakah laki-laki ataukah perempuan?" Maka dituliskanlah baginya ia laki-laki ataukah perempuan. Lalu dituliskanlah 4 hal atasnya, atau amalannya, ajalnya, dan rezekinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' al-fatawa bahwa telah diriwayatkan hadis ini dengan beberapa lafaz yang padanya ada kemujmalan, sifatnya global, dan juga sebagiannya lebih jelas dibandingkan sebagian yang lain. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari Hudzaifah, di mana beliau berkata, "Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nutfah itu berada di dalam rahim selama 40 malam. Lalu masuklah malaikat ke dalamnya dan ia berkata, "Ya Rabbi, adzakarun aw unsa?" Apakah dia laki-laki ataukah perempuan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya laki-laki ataukah perempuan. Kemudian sang malaikat menyatakan, "Ya Rabbi, sawiyun aw ghairu sawi?" Apakah nanti ciptaannya ini lengkap, sempurna ataukah nanti tidak sempurna? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sempurna atau tidak sempurna. Lalu kemudian sang malaikat menyatakan, "Ya Rabbi, ma ajaluhu wa khalquhu?" Apa ajalnya dan penciptaannya? "Thumma yaj'aluhu Allahu syaqiyan aw sa'idan?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bahagia ataukah orang yang sengsara. Maka di sini barakallahu fikum, di dalam hadis yang ke-44 ini terisyaratkan bahwa penulisan catatan-catatan takdirnya setelah 40 atau setelah 45 hari. Sementara di dalam lafaz Muslim ini lafaz yang tadi disebutkan, dan dalam lafaz Muslim dengan gambaran yang kita sebutkan pada hadis ke-44. Kalau hadis yang tadi, na'am barakallahu fikum, bahwa penulisan rizkinya, ajalnya menjadi bahagia ataukah sengsara setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya laki-laki ataukah perempuan, sempurna ataukah tidak. Sehingga barakallahu fikum, lafaz-lafaz seputar hadis ini padanya ada penyebutan takdim kitabah as-sa'adah wasyqawah. Kalau hadis Abdullah bin Mas'ud, penulisan itu belakangan setelah melewati 120 hari. Lalu bagaimana kira-kira jalan keluar dan cara penjamakannya yang kelihatannya bertentangan? Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hadzal lafaz lam yahfazhu ruwatuhu kama hafidha ghairuhu. Lafaz ini, pada lafaz riwayat hadis Hudzaifah bin Usaid, ini tidak dihafalkan oleh para perawi-perawi yang lainnya sebagaimana yang sudah dihafalkan oleh perawi yang ada di dalam hadis Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, dalam hadis ini pun terdapat keraguan, adanya syak, yaitu penyebutan arba'in au khamsun wa arba'in, 40 atau 45. Di sini adalah lafaz yang menggambarkan tentang keraguan. Ini jawaban pertama, bahwa lafaz yang ada dalam hadis ini tidak dihafalkan oleh para perawi-perawi yang lainnya sebagaimana yang ada di dalam hadis ini, dan dia terdapat padanya bentuk keraguan dalam periwayatannya. Atau dikatakan pula, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa lafad-lafad hadis tersebut tidak benar-benar kuat. Tidak benar-benar kuat. Sehingga terjadilah perbedaan, perselisihan di antara para perawinya di dalam meriwayatkannya. Maka atas dasar itu pula, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a'radha an riwayatihi. Beliau berpaling, enggan untuk meriwayatkan hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Atau kemungkinan yang ketiga, qad yakunu aslul hadis sahihan. Mungkin saja asal dan pokok hadis ini adalah sahih. Wa yaqa'u fi ba'di alfadhihi ittirab. Lantas kemudian muncul, terjadi pada sebagian lafadznya ittirab, terjadi kegoncangan. Terjadi kegoncangan, dan lafadz-lafadz yang ittirab atau muttarib ini min qismil hadithil da'if, termasuk dalam kategori yang lemah. Naam, maka di saat yang seperti ini, hadis yang pada lafadznya terjadi kegoncangan, meskipun asal hadis itu sendiri adalah riwayat yang sahih, namun muncul pada beberapa lafadznya kegoncangan, maka di saat itu tidak pantas untuk kemudian dibenturkan dengan hadis yang telah benar-benar sahih al-muttafaq alaih, sebagaimana hadis nomor 40-43, di mana dalam periwayatan hadis tersebut tidak ada ikhtilaf, perbedaan riwayat di antara para perawinya. Bisa difahami ini? Ada tiga gambaran. Naam, ana ulangi. Gambaran pertama adalah bahwa lafaz ini yang ada dalam hadis ke-44 dan yang semisal dengannya dari hadis Hudzaifah yang lainnya tidak dihafalkan oleh para perawi yang lain sebagaimana yang sudah dihafalkan oleh perawi hadis Hudzaifah. Oleh karena itu terjadi keraguan apakah 40 atau ke-45. Alasan yang kedua atau kemungkinan yang kedua, bahwa lafaz hadis tersebut tidak benar-benar kuat, sehingga terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan periwayatan di kalangan para perawinya. Maka atas dasar itu pula Imam Al-Bukhari enggan dari meriwayatkannya. Kemungkinan yang ketiga, asal hadis ini adalah sahih, tapi kemudian muncul dalam beberapa lafadznya ittirab, terjadi kegoncangan, terjadi perbedaan, sehingga sesuatu yang ada kegoncangan padanya maka tidak pantas dan tidak mungkin untuk dibenturkan dengan hadis yang sudah benar-benar disepakati kesahihannya, sebagaimana hadis yang ke-40-43. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita beranjak pada masalah yang berikutnya, pada bab yang berikutnya, hadis yang ke-45. La yuqta'u li ahadin bidukhulil jannah wan nar illa bidalil. Tidak dipastikan bagi seorang pun masuk jannah atau masuk neraka kecuali dengan dalil. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa fi sahihi Muslim an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin minal ansar faqultu tuba lahu usfurun min asafiril jannah lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu faqala aw ghayra dhalika ya Aisha innallaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqanin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Di dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil pada jenazah seorang anak dari kalangan Ansar. Aku berkata, kata Aisyah, tuba lahu, berbahagialah ia, kegembiraan untuknya, usfur min asafiril jannah, burung dari burung-burung surga. Dia tidak pernah mengamalkan kejelekan sedikit pun dan tidak menjumpainya. Maka Rasulullah menyatakan, atau selain daripada itu, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk surga penghuninya. Allah ciptakan mereka untuknya dan mereka berada pada sulbi ayah-ayah mereka. Dan Allah menciptakan untuk neraka penghuninya. Allah ciptakan mereka untuknya dan mereka berada pada sulbi ayah-ayah mereka. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Al-Fauzan termasuk di antara ulama kita di zaman ini yang sangat diwasiatkan dan dipesankan, Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, untuk merujuk kepada beliau, kepada ilmu-ilmu beliau, kepada taujihat, bimbingan-bimbingan beliau hafizahullah ta'ala. Al-Syekh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan penjelasan hadis ini. Di dalam hadis ini bahwa tidak dipersaksikan bagi seorang pun bahwa dia termasuk dari ahlul jannah kecuali dengan dalil, sebagaimana tidak pula dipersaksikan bagi seorang pun bahwa dia termasuk ahlul nar kecuali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah. Nah, sekian banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang keutamaan para sahabat secara umum, yang kita barakallahu fikum persaksikan mereka dengan Al-Jannah. Sebagaimana pula yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau tentang mereka-mereka yang dipersaksikan Al-Jannah untuknya, seperti Al-Mubasyarun Bil-Jannah, para sahabat-sahabat pemetik janji surga. Demikian pula yang disebutkan Rasulullah tentang Bilal, bahwa dia, beliau berada dalam jannah. Demikian pula yang dikabarkan Nabi tentang keluarga Yasir, mereka adalah ahlul jannah. Begitu pula yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ukasyah ibn Mihsan dalam hadis yang cukup panjang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku menyaksikan melihat seorang nabi yang pengikutnya ada 2 atau 3 orang, atau 1 atau 2 orang. Ada pula nabi yang pengikutnya 3 sampai 9. Ada pula seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian ditampakkan kepadaku umat yang begitu besar, sawadun azim, kumpulan yang hitam besar. Aku menyangka mereka adalah umatku, maka dikatakan bahwa ini adalah Musa dan kaumnya. Lalu ditampakkan kembali sawadun azim yang lebih besar, kumpulan yang lebih banyak lagi daripada itu. Maka dikatakan ini adalah umatmu wahai Muhammad, bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa azab, tanpa hisab. Yang disebutkan sifat-sifatnya, humul ladina la yastarqun, tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, tidak meminta dikai, pengobatan kai, wala yatafayyarun, mereka tidak beranggapan sial, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Maka bangkitlah sahabat Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala an, ya Rasulullah, udu'ullah an yaja'alani minhum, doakan kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari mereka. Qala anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Faqama rajulun akhar, bangkitlah orang lain dan menyatakan, ya Rasulullah, udu'ullah an yaja'alani minhum, doakan kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari mereka. Qala sabaqaka biha Ukasyah, engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Di sini juga menggambarkan tentang akhlak dan adab yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyatakan saya tidak mau doakan, tidak. Tapi beliau menggunakan bahasa bahwa engkau sudah kedahuluan Ukasyah ibn Mihsan. Ihtimalnya, kemungkinannya, kata ulama, bahwa mungkin saja orang ini adalah orang yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Dan juga kalau dibiarkan kemungkinan yang kedua, maka akan bangkit orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, sehingga akan meminta pula orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Dan sekian banyak. Seorang wanita yang kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, jika kalian ingin melihat seorang wanita dari penduduk surga, maka lihatlah wanita ini. Wanita yang pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disembuhkan dari penyakit ayan. Penyakit ayan, epilepsi. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, memberikan tawaran, jika engkau mau bersabar, falakil jannah, maka bagimu surga. Maka tentu dia lebih memilih surga. Namun doakan kepadaku atau untukku ya Rasulullah, agar Allah tidak menjadikan pakaianku tersingkap, agar dijaga auratnya ketika penyakit itu datang. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di zaman ini tidak boleh bagi kita untuk pula mempersaksikan bagi siapapun, apalagi memberikan embel-embel gelar asy-syahid. Sebagaimana yang banyak dilakukan naam oleh orang-orang ikhwanul muslimin dalam memberikan gelar asy-syahid, naam Sayyid Qutb, Hasanul Banna, Abdullah Azzam, dan yang lainnya. Mereka telah memberikan gelar sebagai syahid. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, berkata di dalam hadis ini, tuba lahu usfurun min asafiril jannah, betapa bahagianya dia burung dari burung-burung surga. Wahiya bidzalika syahidat lahu bidukhulil jannah. Dalam artian dengan kalimat itu Aisyah telah mempersaksikan untuknya bahwa dia masuk ke dalam jannah. Tetapi Rasulullah mengingkari persaksian tersebut dengan menyatakan awa ghaira dzalika ya Aisyah, atau justru sebaliknya wahai Aisyah, atau justru yang lainnya, bukan itu, bukan jannah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, permasalahan atfalul muslimin, kata Syekh, anak-anak muslimin yang mereka belum baligh kemudian meninggal. Wa madza yakunu masiruhum fil akhirah, dan apa yang akan menjadi tempat kembali mereka nanti di akhirat, kaitannya dengan anak-anak muslimin. Naqul, maka kita katakan, inna atfalal mu'minina taba'un li'abaihim fil jannah, bahwa anak-anak mukminin akan mengikuti ayah-ayah mereka di dalam al-jannah. Wa amma atfalul kuffar, adapun anak-anaknya orang kafir, fahaulai mawdi'u khilafin bainal ulama, mereka inilah yang padanya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di kalangan ulama, di antara ulama ada yang menyatakan innahum min ahlin nar, mereka termasuk penduduk neraka, wahum taba'un li abaihim, karena mereka mengikuti ayah-ayahnya, mengikuti ayah-ayahnya. Sebagian yang lain menyatakan dari kalangan ulama, mereka termasuk dari ahlul jannah dengan alasan mereka tidak pernah beramal dengan amalannya penduduk neraka. Sebagaimana dalam hadis ini saja, yang itu adalah anaknya Ansar, disebutkan oleh Aisyah, lam ya'mal su'an walam yudrikhu. Maka pendapat yang kedua menyatakan innahum lam ya'malu amala ahli nar fahum min ahlil jannah, sehingga mereka termasuk dari ahlul jannah. Di antara yang lain ada yang menyatakan bahwa akan diutus kepadanya Rasul pada hari kiamat, kemudian mengajaknya, mendakwahinya. Siapa yang beriman kepada Rasul itu, maka dia masuk jannah. Siapa yang kufur kepadanya, tidak taat, maka dia masuk ke dalam neraka. Lantas beliau katakan, wassahih, dan pendapat yang benar, ini sebatas ijtihad beliau, hafizahullahu ta'ala. Meskipun banyak sekali di kalangan ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga, dengan memperhatikan nusus-nusus asy-syar'iyyah, nas-nas syar'i, sebagaimana Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin na'am merajihkan pendapat yang ketiga dalam syarah Kashfis Syubuhat. Na'am. As-sahih, yang benar kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, at-tawaqquf fi hadzal amr. Tawakuf, tidak berkomentar apa-apa. Wahuwa amrun mawkulun ilallahi jalla wa'ala, masalah ini apakah dia di surga ataukah di neraka, ini urusan yang dikembalikan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang lebih tahu tentang tempat kembali mereka akan kemana. Adapun kita, ilmu kita sebatas berhenti di situ bahwa dia mati dalam keadaan masih kecil, tidak pernah melakukan dosa apapun, adapun urusan nanti bagaimana, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan singkat dari Syekh Al-Fauzan dari hadis yang ke-45. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang ke-46. Qala rahimahullahu taala wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in biqadar hatta al-ajz wal kais. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu terjadi dengan takdirnya, sampai pun kelemahan dan kecerdasan. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu ditetapkan dengan takdir atau terjadi dengan takdirnya, fihi isbat al-qadar, padanya ada penetapan tentang takdir, hatta al-ajzu wal-kais, sampai pun al-ajz, kelemahan, dan al-kais, kecerdasan. Kelemahan ini dari manusia, dan kondisi seseorang meninggalkan amalan karena malas, maka ini sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan tentang kaum munafikin dalam surah At-Taubah ayat ke-46, walakin karihallahu bi'athahum fasabbathahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Allah tidak suka mereka berangkat ke medan jihad fi sabilillah. Fasabbathahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Allah lemahkan keinginan mereka untuk berangkat jihad, karena Allah tidak menyukai dan tidak menginginkan untuk mereka tergabung dalam barisan jihad. Wa qila qudu ma'al qa'idin, dan dikatakan tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal, tidak berangkat jihad. Al-kais adalah an-nasyat, kesungguhan, semangat dalam beramal. Al-kais sebagai lawan dari al-ajz, semangat yang gigih, keseriusan yang tinggi di dalam melakukan amalan saleh. Maka dua perkara ini maktubani fil lauhil mahfuz, tertulis dalam lauhul mahfuz. Wa muqaddarani 'alal insan, dan ditakdirkan keduanya bagi manusia. Seorang yang ini malas. Na'am barakallahu fikum. Yang ini semangat. Sungguh-sungguh rajin. Ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan barakallahu fikum, kata Syekh, fadalla hadha ala annal kasal wal hazm, annal kasal wal hazm, menunjukkan bahwa kemalasan dan semangat itu, kesungguhan itu, innama huma min fi'lil abdi, keduanya termasuk perbuatan hamba. Illa annahuma muqaddarani maktubani fil lawhil mahfuz. Namun keduanya adalah perkara yang ditakdirkan dan telah tertulis dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz. Namun sekali lagi barakallahu fikum, jangan sekali-kali muncul dalam lisan kita, dalam benak fikiran kita untuk menyatakan, lah kalau begitu saya bersandar saja kepada takdir saya. Naam, Allah sudah mentakdirkan saya jadi orang pemalas, enggak pernah berangkat taklim. Ya subhanallah, betapa indahnya. Sekiranya dia menyatakan, kenapa akhi hujan lebat? Enggak, Allah sudah mentakdirkan saya jadi orang rajin untuk pergi taklim. Itu yang bagus. Naam. Jangan terbalik. Dalam urusan akhirat barakallahu fikum, dia akan bersandar kepada takdir. Tapi masalahnya adalah masing-masing kita tidak tahu apa takdir yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita. Apakah dia menjadi orang pemalas? Apakah dia menjadi orang yang semangat? Apakah dia menjadi orang yang bahagia ataukah sengsara? La ahad minna ya'rif dhalik. Tidak ada orang yang tahu di antara kita. Namun barakallahu fikum, yang Allah tuntut dari kita adalah usaha, upaya dan kesungguhan kita. Dan sudah sering kita ulang-ulang, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man jahada fina mada lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, menempuh jalan-jalan hidayah, jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan amal saleh, akan kami mudahkan bagi dia, akan kami tunjukkan jalannya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Apa yang mungkin bakal muncul dalam benak fikiran kita, para sahabat sudah mendahului kita. Mereka sudah mendahului kita dengan pertanyaan yang sama yang muncul dalam benak fikiran kita. Awala nattakilu ala kitabina ya Rasulullah wa nada'ul amal. Tidakkah kita bersandar saja kepada catatan takdir kita kemudian kita meninggalkan amalan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu, beramal. Itu saja cukup. Seorang yang dia tunduk kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup menjadi jawaban pamungkas baginya untuk meninggalkan sikap bermalas-malasan, untuk meninggalkan fikiran konyol untuk kemudian tidak mau beramal dengan alasan bersandar kepada takdir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan yang besar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita jalan-jalan kebaikan ini, termasuk jalan ilmu yang merupakan jalan yang sangat lapang untuk menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memang Allah telah tetapkan menjadi ahlul jannah. Besarkan harapan kita kepada Allah. Lantas bagaimana barakallahu fikum dengan hadis bahwa ada di antara kalian, naam, yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud pada nomor ke-43, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang yang dia beramal dengan amalan ahlul jannah sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, begitu dekatnya. ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka ia masuk ke dalam neraka. Kata para ulama, barakallahu fikum, kondisi orang yang demikian ini diperjelas oleh riwayat yang lainnya bahwa dia beramal dengan amalan ahlul jannah sepanjang hayatnya. Fima yabdu linnas, apa yang nampak dalam pandangan manusia, tapi ternyata dalam hatinya menyimpan nawaya wal maqasid as-sayyi'ah, niat-niat dan tujuan-tujuan yang buruk di balik itu, maka ikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sudah kelap-kelip jamnya. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين